Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babul ghadabi idan tuhikat hurumatu syar'i wal intisar lidinillahi ta'ala. Babul ghadabi utawi kiku bab nerangno muring-muring marah idan tuhikat ing dalem nalikane dirusak. Idan tuhikat ing dalem nalikane dirusak apa hurumatu syar'i biro-biro perkara kang diharamno syariat. Wal intisori lan babe intisor membela nulungi membela lidinillahi ta'ala marang agamane Allah ta'ala. Lidinillahi ta'ala marang agamane Allah ta'ala. Dalang dikosinan Allah ta'ala wa man yu'adzib muhurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbi wa man udawi sabani wong yu'adzim ikulamun ngegungno sopaman yu'adzim ikulamun ngegungno sopaman mengagungkan sopaman hurumatillahi ing piro-piro perkara kang diharumno Allah. Fahuwa mongko utawi ta'zim iku khairun iku luwih bagus lahu kadwi man inda rabbi ing dalem mungguhe pangerane man inda rabbi ing dalem mungguhe pangerane man. Wa qala lan ngidika sinten Allah ta'ala Intan suru lamun nulung sapa sira kabeh Allah ing Allah. Nulung Allah maknane nulung agamane Allah. Yansurkum mongko nulung sinten Allah ing sira kabeh. Wa yuthabbit lan netepno sinten Allah akidamakum ing biro-biro delamaan sira kabeh. Akidamakum ing biro-biro delamaan telapak kaki sira kabeh. Jadi ini bab menerangkan tentang marah ketika syariat Allah itu dilanggar. Marah ketika agama Allah itu dilecehkan. Membela agama Allah ketika agama Allah itu dihina. Dicaci. Kalau yang dihina itu pribadi kita, maka kita dianjurkan sabar. Kita dianjurkan untuk diam, tidak perlu membela diri. Kalau yang dihina, dicaci, dilecehkan diri kita, tidak perlu kita membela diri. Yang terbaik adalah sabar. Istilahnya itu ihtimalul adza. Nyonggo nyakitine wong liya. Itu kalau yang dilecehkan pribadi kita. Tapi kalau yang dilecehkan adalah agama kita, yang dihina adalah agama Allah, yang dirusak adalah syariat Allah, maka kita harus, ya, kita harus marah, kita harus intisor lidinilah, istilahnya membela agama Allah Ta'ala. Intan surungloha yang surukum. Jadi kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan nolong kalian untuk mengalahkan musuh kalian. Ya. Orang bisa membela agamanya, orang bisa marah kalau kemuliaan Allah dicabik-cabik, itu kalau dia mempunyai kepedulian pada agamanya, dia punya keimanan yang kokoh terhadap agamanya. Kalau imannya enggak kokoh, tidak begitu peduli kepada agama, enggak mungkin dia akan mau membela agama. Enggak mungkin dia akan mau menolong agamanya ketika agamanya dicaci maki, ketika agamanya dilecehkan, dihina. Dia diam saja. Ya kan? Wa fil babi lan iku ing dalem bab, ya samalah. Ketika negara kita dilecehkan, kita marah. Itu yang mau menolong negara kita itu orang-orang yang ideal, idealis. Kalau orang-orang gak idealis ya gak akan ikut nolong ya. Penting, yang penting iso nang pasar, yang penting iso nang sawah, yang penting bisa ke ladang, beres bagi mereka itu. Gak peduli agamanya yang megang siapa, dipegang penjajah ya terserah, dipegang pribumi ya terserah, yang penting dia bisa berdagang nyaman gitu karepe. Gala wa fil babilan iku ing dalam bab hadis Aisyah ta utai hadis Aisyah ashabi ku kang dhisik fi babil afwi ing dalam bab afwi. Bab ngapuro, yaitu bahwa diterangkan Kanjeng Nabi tidak pernah yantakimu li nafsihi. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu menyiksa atau marah ketika yang dilecehkan adalah pribadi beliau. Tidak pernah, bahkan beliau disakiti, ditarik dari belakang sampai lehernya itu sakit. Beliau bahkan menghadap kepada orangnya dengan tersenyum, ya, tidak dengan raut muka marah. Kalau kita kan langsung marah, jegal sidik marah. Misalnya. Kalau Kanjeng Nabi nggak pernah marah, kalau yang dilecehkan pribadi beliau. Tapi yang kalau yang dilecehkan adalah syariat, maka tidak akan ada orang yang mampu membendung amarah beliau. Itu kalau yang dilecehkan syariat. La yakum ahadun li ghadabi. Tidak bisa orang menahan marah beliau. Tidak berani orang berdiri untuk menghalangi kemarahan beliau. Kalau yang dilecehkan agama Allah Ta'ala. Lam yakum ahadun li ghadabi. Wa Nabi Mas'udin dan saking Abi Mas'ud rupani Uqbah. Uqbah bani Amrin Al-Badri radhiyallahu anhu kalang di kosinan Uqbah. Jatako. Sapa rajulun wong lanang. Allah. Ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala mongko ngendika sapa rajul nanti kau ngeten, ini setune ingsun, iku lata akhoru yaktini ngeri sopo ingsun. Ngeri enggak ikut mana nih? An sholati subhi, saking sholat subuh. Min ajri fulanin krono arai fulan. Min ajli fulanin krono arai fulan. Mimma yutilu, nyatane oleh dawakno sopo fulan. Mimma yutilu nyatani oleh dawakno sapa fulan bina kelawan kita lho niki yang dilanggar syariat Allah. Ada orang datang kepada Kanjeng Nabi namanya Hazm. Hazm datang kepada Kanjeng Nabi laporan, Kanjeng Nabi kula sakniki mboten tumut salat subuh kula. Saya sekarang ndak ikut salat subuh Kanjeng Nabi karena imamnya itu kalau baca terlalu panjang Kanjeng. Kalau enggak keliru bacanya Baqarah. Itu subuh itu padahal. Ya. Yang dibaca adalah surat Baqarah. Lah, makmumnya itu ada yang kepingin terburu-buru ke ladang, ada yang keburu-buru ke kebun, ada yang keburu ingin ke pasar, ada yang sakit kakinya. Lah ya kan? Ini wah ini biye, ini yang ngimami Mu'adz bin Jabal waktu itu. Sayyidina Mu'adz. Gola sampai salah satu makmumnya ini sekakati melok meneh kesuwen nih. Ngoten nggih. Tuwo panjang-panjang. Famaro'a itu terus ini famaro'a itu mongko ora ningali sapa ingsun jarene ubah. Anabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba hale muring-muring marah sinten annabi. Ya Allah. Ghadiba hale muring-muring sinten Kanjeng Nabi fi mauidhatin ing dalem mauidhah. Kotu ing dalem zaman kang wis lewat. Maknane sama sekali. Asyadda ya. Fama ra'aitu ghadiba fi mau'idatin qattu asyadda kang luweh. Asyadda. Kala asyadda kang luweh banget iki dadi na'at saking man'ut sing terbuang. Ghadiba fi mau'idatin qattu ghadoban asyadda ngoten. Mimma saking perkara mimma saking perkara mimma ghadiba saking oleh mawon saking oleh murid tinimbang oleh muring-muring sinten Kanjeng Nabi mimma ghadiba tinimbang oleh muring-muring sinten Kanjeng Nabi yaumaidin ing dalam tino iki. Waduh jawe sinten iki pas saya enggak pernah melihat Kanjeng Nabi marah di dalam mauidhah dalam pidato dengan kemarahan yang lebih daripada saat ini. Tidak pernah Kanjeng Nabi marah semacam ini. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ya ayuhan nas inna minkum munafirin fa ayyukum amman nas falyujis fa inna mi waraihil kabira wasughira wa dal hajat. Ya ayuhan nas he eling-eling menungso. Inna minkum setuhune iku setengah saking sira kabeh. Inna minkum setuhune iku setengah saking sira kabeh. Munafirina pira-pira wong kang mlayokno kabeh, mlayokno dadekno orang berlari, dadekno orang menghindar, nggih. Wah, dari kalian itu ada orang yang sukanya yang menjadikan orang-orang lari dari jamaah. Kanjeng Nabi ndak tunjuk hidung. Ngeten tok paham sahabat. Waduh aku ya maksudnya. Lho ngono. Dadi ora usah ditunjuk hidungnya kau wahai Mu'adz. Ngoten ndak perlu. Langsung Kanjeng Nabi cuma dawuh sesungguhnya dari kalian itu ada beberapa orang yang menjadikan orang-orang lari dari sholat jamaah. Ngoten tok men. Paham sahabat sudah. Fa ayyukum mongko utawi endine sira kabeh. Amma ikulamun ngimami sapa ayyukum. Amma ikulamun ngimami sapa ayyukum. Anasa ing menungso. Anasa ing menungso fal yujis mongko becik nyepetno. Fal yujis mongko becik nyepetno ning ringkes. Nyepetno sapa iku jenenge ayyukum. Nek ngimami menungso sing cepet. Artine rukun sunai disempurnakno, mojone Quran ojo dawa-dawa. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Kenapa kok enggak boleh panjang-panjang? Alasan ini iki. Fa inna mi waraihi krana setuhune iku ing dalem burine ayyukum. Fa inna mi waraihi karena setuhune iku ing dalem burine ayyukum al-kabira wong kang tuwa wasrohiro lan bocah cilik wadhal hajati lan wong kang duweni hajat wadhal hajati lan wong kang duweni hajat. Wadal hajatilan wong kang duweni hajat muttafaqun alaih. Niki alasane niki. Kenapa kalau jadi imam jangan panjang-panjang? Karena di belakang imam itu orangnya macam-macam. Ada orang yang tua, ada yang kecil, ada yang punya hajat. Kalau dipanjang-panjangkan bisa-bisa menghilangkan kekhusyuan orang yang di belakang. Yang tua kesuwen ya keselen. Nggih. Sing duweni hajat kok kesuwen mikir hajate belum terlaksana. Lha ngoten niku maka mikir terus. Makane nek cara teng fikih kita tidak diperbolehkan menambah bacaan melebihi 3 nek pas rokok. Niku kecuali makmume kabeh ridho. Ridho bil qaul, ngucap ridho tenanan. Ya nopo niki nek kula panjangaken jenengan setuju-setuju lah baru nanti boleh. Tapi kalau enggak ridho, kalau maksud saya kalau tidak mengucapkan setuju ngoten iki, gak setuju kabeh, setuju setuju ora, maka tidak boleh dipanjang. Nek dipanjang makruh hukumnya, mboten haram. Nggih. Kala demi untuk menjaga kekhusyuan jamaah, demi untuk menjaga hati jamaah. Engko melayu kok kaya niku wae. Nggih. Wah, kula niku keburu-keburu teng sawah kok. Iya niku, keburu ke kebun. Kok diwodo-wodo iku piye nanti. Kala wa an Aisyah talan saki Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika setan Aisyah qadima. Qadima. Teko sinten Rasulullah, rawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin saking lungo. Wakot satartu lan teman-teman nutup sopo ingsun sahwatan ing emperan. Ngerti emperan ya? Serambi lah. Kayak serambi gitu. Sahwatan ing serambi lih kang kadwi ingsun sahwatan ing serambi. Wakot satartu lan hali teman-teman pakai hal wawune haliyah lan hali teman-teman nutupi sapa ingsun sahwatan ing emperan ya. Dadi emperan apa tadi emperan serambi li kang kadwi ingsun bikiromin kelawan tutup selambu kiromin selambu bikiromin kelawan selambu tahu ya selambu ya. Nah, selambu, selambu itu yang digunakan untuk nutup ya kayak ngeten iki namanya selambu. Apa bahasa Indonesia ini? Hah? Tirai ya wis, tirai terserah. Kala bikiromin kelawan selambu fihi kang iku ing dalem kirom tamatsilu utawi biro-biro gambar. Tamatsilu utawi biro-biro gambar. Kala dadi tirainya itu ada gambarnya. Gambar apa, ya pokok gambar yang hidup, ngoten lho nggih. Dari gambar kuda, gambar apa, gambar bebek, kaya ngoten niku, gambar ikan, ngoten niki. Jadi ada gambarnya itu tirainya. Falam mar'ahu mongko semangsani ningali ing kirom. Kirom ya. Of karo kaf beda lho ya. Nek jenengno anak aja sampai keliru. Kirom, selambu mana. Nek kirom mulya. Falam mar'ahu mongko semangsani ningali ing kirom sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatakahu langsung wis. Hatakahu mongko ngerusak sinten kanjeng Nabi ing kirom. Ngerusak napa nih? Ngerusak gambari. Hatakahu mongko ngerusak sinten kanjeng Nabi ing kirom. Watalawana lan berubah. Maknanya sebenarnya tarawana itu berwarna, berubah. Apa wajah kanjeng Nabi? Ketika kanjeng Nabi melihat gambar itu marah Rasulullah. Langsung gambar itu dirusak, gambarnya yang dirusak, kainnya enggak dirusak. Gambarnya dirusak sama Rasulullah. Entah bagaimana cara rusak, coret-coret atau piye. Kanjeng Nabi marah, wajahnya sampai kelihatan kalau beliau marah. Ya wong Kanjeng Nabi niku anu apa putih ya. Jadi kalau marah langsung wajahnya merah padam. Kelihatan banget kalau Kanjeng Nabi marah. Sebagaimana Kanjeng Nabi sangat kelihatan kalau beliau bahagia. Kalau senang kelihatan wajahnya bersinar. Sekarang marah nih. Langsung entah disobek entah diapa gambarnya dirusak sama Rasulullah. Kala ada yang mengatakan langsung dilepas. Ya maknanya hatakahuni bukan cuma dirusak tapi dilepas. yang asalnya dipasang selambunya langsung dilepas. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi, ya Aisyah tu he Aisyah wahai Aisyah. Asyaddun nas utawi luweh banget-bangete menungso. Asyaddun nas. Utawi luweh banget-bangete menungso. Adzaban apane siksoni? Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat iku alladina wong. Iku alladina wong akeh. Yudohi unakang nyerupani madani sopo alladina. Biholkillah kelawan ciptaane Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Orang yang paling berat siksanya di akhirat nanti di hari kiamat adalah orang yang menggambar seperti makhluknya Allah Ta'ala. Maknanya makhluknya Allah Ta'ala yang bisa nopo, yang bisa bernafas, yang hidup dalam apa riwayat lain. Margani dalam riwayat lain nanti di akhirat orang yang gambar, menggambar binatang yang bisa hidup akan disuruh oleh Allah untuk memberi nyawa kepada binatang-binatang itu. Lah jelas ini gak akan mampu. Oh berarti dari hadis yang terakhir ini, yang diharamkan gambar adalah gambar hayawan yang bernyawa. Ya. Hayawan yang bernyawa. Maksudnya hayawan yang ya yang bisa hidup, ngoten. Kalau gambar tumbuh-tumbuhan enggak masalah. Berarti gambar burung enggak boleh, gambar ini enggak boleh, ngoten niku. Nggih. Kalau gambar itu ya pakai tangan. Kalau taswir al fotografi niku mboten masuk. Foto niku mboten masuk ta mriki. Nggih. Foto tidak masuk dalam taswir sing muharram. Taswir fotografi niku mboten masuk. Karena yang dimaksud adalah ngelukis pakai tangan gitu. Kala maka sampean perlu mempelajari pendapat ulama tentang taswir. Ada kitab khusus dikarang oleh Syekh Muhammad Dr. Muhammad Taufik Al-Buti. Dr. Muhammad Taufik apa sinten iki? Kula supe namine. Muhammad Taufik Al-Buti napa nggih niki kados e nek mboten Al-Buti nggih Az-Zuhaili kula supe. Putrone niki pokoke. Niku ngarang kitab khusus mengenai at-taswir. Taswir hukumnya gimana? Ini lengkap kitab niku nggih, memang khusus untuk taswir. Berbagai macam hukum taswir, baik taswir secara fotografi utawa taswir seperti yang biasanya digunakan, yaitu dengan menggunakan tangan, lukisan tangan, itu bagaimana hukumnya. Beliau bahas dengan apa sangat dalam tentunya. Ya Allah, as-sahwatu taisahwah iku kasufati kaya sufah. Takunu kang ono apa sufah iku baina yadayil baiti ing dalem ngarepe omah. Emperan. Serambi ya, serambi rumah. Berarti sahwah niku serambi rumah. Wal kiram mutai kiram bikasil qaf hali tetep kelawan kasroi qaf iku sitrun iku tutup harokikun kang tipis. Wahatakahu tai maknane hatakahu iku afsada ngerusak sinten Kanjeng Nabi asurota ing gambar. Asurota ing gambar allatikang fihi kang tetep ing dalam kiram. Allatikang fihi kang tetep ing dalam kiram. Gambare sing dirusak. Karena kalau kiramnya dirusak nanti eman-eman. Maka gambarnya saja yang dirusak kalau bisa. Ya. Kalau bisa ya kainnya tetap dimanfaatkan, cuma gambarnya dihilangkan. Jadi makanya jangan pajang-pajang lukis-lukisan ya. Tapi kalau ulama yang kereng foto bareng diharam loh. Foto itu. Jadi ada ulama yang gak mau macam foto itu. Foto dipajang, cor beliau haram. Foto-foto itu loh, haram. Ada salah satu kiai di Mekah nih, diundang. Dia gak mau masuk, cuma ada di depan rumah. Tuan rumahnya turun. Monggo-monggo, yai. Monggo-monggo, masuk-masuk. Yainya cuma diam saja, cuma nduding gambar. Oh iya, iya. Duduk no gambar. Duduk no gambar-gambar, tuting-tuting-tuting, nguduk baru beliau. Apa namanya, mau masuk. Itu foto saja. Kalau patung, ya malah haram. Gitu. Itu tamsil sing lahudilun. Ya. Ada memang yang mengatakan yang haram itu tamsil sing lahudilun. Ya patung berarti. Nek gak ono zile, gak ada apa? Bayangannya ono singarani gak haram. Ono singarani gak haram. Nek sing ono napa ni jenenge? Sing gak ada bayangannya itu ada yang mengatakan gak haram. Jadi sing haram sing ono bayangane. Itu baru itu. Mergane nyerupani napa? Ya memang patung itu nyerupani wis. Kadang kayak hiasan patung-patung kecil-kecil itu. Banyak di rumah-rumah, kadang kursi saja, ya, depannya patung burung. Iya kan? Itu piye kita mohon. Patung burung. Atau kadang di depan rumah ada patung apanya gitu. Banyak itu. Ya, makanya mendingan gak usah lah ya. Karena itu tadi, itu sebagian ulama mengharamkan gambar yang ada zilnya. Dan kayaknya ini semuanya, tapi saya nggak tahu. Kayaknya demikian Syafi'iyah itu mengatakan yang ada zilnya itu nggak boleh. Ada ulama diundang oleh salah satu kiai di Pakistan atau di mana ya, ulama-ulama Mekah dikumpulkan, disuruh ke rumahnya. Setelah masuk ke rumah, rumahnya bagus sekali karena orangnya kaya ini. Kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk gaji para ulama-ulama yang ngajar di madrasah katanya. Digaji dari uangnya dia. Suatu saat disuruh makan bersama di rumah yang baik itu. Ini kata guru saya. Ketika masuk, salah satu ulama lihat patung kecil-kecil itu. Hiasan. Banyak di rumahnya patung kecil-kecil. Kayaknya bawa tongkat. Padahal tor itu pecah kabeh patung-patung di dalam rumahnya. Duar, dipecah semuanya dipecah. Tuan rumah melihat cuma mesam, paham. Oh, berarti gak boleh gitu nih. Nyantai wae, gak marah. Ya, tidak setelah itu langsung dipotong wis besok ndak akan saya gaji lagi, ndak gitu. Dan ulamanya juga gak butuh gajian itu. Gak takut. Gak digaji lagi gak takut. Ini hurumatillah, untuk hikat hurumatillah. Percayai, tewar, kewapit dipercayai patung kecil-kecil yang ada itu semuanya. Mahal. Gak masalah, ini yang dilecehkan adalah ya, keharaman Allah Ta'ala. Marah beliau. Gak peduli nanti beliau gak dikasih lagi gajian, gak masalah. Dipecat dari madrasahnya, gak masalah. Yang penting melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Intan surulloha yansurkum. Bakal nulung Allah Ta'ala. Afsada surata allati fihi wallahu alam. Tuh, kata sehat dulu. Sidi-sidi ngaji nih. Ayo, lima. Ya Rabbana. Alladhu asrafna fatub alayna taubat tawsilu astur wa aminir ro'ati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludi wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimi amin rabbi wa malam wajudan manna la mihtabi bil mustafa rasuli la tabi kulli Allahumma salli darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi adindaru darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahi adindaru darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi.